tambah lawannya bukan kurang. Perhatikan, dalam ilmu rezeki, tambah lawannya bukan kurang. Wa amma idza babtalahu faqaddara 'alaihi rizqah. Dan jika kami uji mereka dengan, perhatikan, mencukupkan rezekinya, cukup. Enggak ada yang kurang. Tapi Allah saya katakan, tidak mungkin ada manusia hidup di muka bumi ini kekurangan rezeki. Mustahil. Cukup. Yang ada cukup. Cuma manusia yang enggak pernah merasa cukup. Itu aja poinnya. Ya Allah, berikan hamba rezeki, ya Allah. Dia masih bisa makan juga. Sehat juga. Ya. Masya Allah, ada yang punya 1 miliar sakit di rumah sakit. Ya, Anda cuma punya 10 juta misalnya, atau punya 1 juta sehat. Pilih mana? 1 juta sehat atau 1 miliar sakit? Enggak ada pilihan ketiga. Enggak usah maksa. Tapi enggak mudah ya. Kenapa?